Mitra bisnis Quick Yanggi berpandangan, terpidana kasus korupsi berserta keluarganya yang benar-benar terlibat, memang harus diberi tambahan sanksi sosial sebagai efek jera, baik itu berupa langkah-langkah pemiskinan dengan menyita harta-harta hasil korupsi, atau dengan hukuman kerja sosial di tengah publik setelah menjalani sebagian masa hukumannya. Ia menambahkan, selama ini para tersangka maupun terpidana kasus korupsi terkesan tak menunjukkan rasa penyesalan, bahkan masih bisa tersenyum dan tertawa saat ditangkap KPK. Dan untuk melanjutkan bahasan atas sanksi sosial ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, apa yang salah dengan bangsa ini sehingga pelaku korupsi masih bisa tersenyum dan mengumbar tawa saat ditangkap KPK? Ini sudah semakin lama kan semakin hebat ini sekarang. Semakin laka, semakin parah. Semakin lama, semakin mengejutkan gitu. Seperti ada ya ini yang terakhir lah, Akil Mohtar. Lalu kemudian terus Bunda Putri sampai 1000%, 2000% enggak. Lalu semuanya rame. Kenapa kok semuanya rame? Karena mereka mendengar sesuatu tetapi tidak berani bicara gitu kan. Mendengar sesuatu yang betul gitu. Nah, Pak Purnomo kan ngaku. Betul, pernah bertemu dia ikut dalam rombongan Petronas. Nah, ini sendiri kan lucu. Sebetulnya kalau orang diramaikan sampai seperti itu, normalnya Bunda Putrinya akan tampil. Memberi konferensi pers ini. Duduk perkara yang sebenarnya bagaimana. Kalau dia tidak mau tampil sama sekali kan lucu. Kalau sudah diramaikan sampai seperti ini ya. Lantas mengapa itu terjadi Pak Kwek? Ya karena ada apa-apa. Memang betul. Memang betul ada apa-apa. Bunda Putri itu memang betul memegang peran dalam banyak hal gitu. Nah, apakah ada kekuatan besar di belakangnya Pak Kwek? Oh ada, kalau memang betul bahwa misalnya begini. Dari pengakuan Pak Purnomo, ya, bahwa Bunda Putri itu delegasi dari pendiri dan direktur utama Petronas, yang ada fotonya, bertemu dengan Pak Purnomo ketika dia Menteri SDM. Nah, itu saja kan kita mesti bertanya, apa urusannya dia dengan Petronas? Kan pejabat, pegawai oke, kalau pegawai kan pegawai sangat tinggi. Kalau dia pegawai tinggi sekali di Petronas, maka dia sampai dibawa oleh direktur utamanya dan pendiri sekaligus berunding dengan Pak Purnomo gitu kan. Demikian Quick Yanggi. Beni Rahmadi, Pas FM.